Sayyidina Muhammad. Kalau ibu pergi ke Makkah, arahnya ke arah barat. Sudah lama saya tausiah, baru inilah ikan naik ke darat. Nanti Ustaz tausiahnya di pantai, di kolam, di danau. Oh, ternyata betul danaunya ada. Ikannya naik ke atas menyambut Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillahi Rabbil. Nanti Ustaz tausiahnya di masjid. Sampai sekarang masjidnya belum kelihatan. Mana masjidnya? Masjid yang menyatukan kita adalah masjid. Imamnya berapa? Satu. Arah kiblatnya? Satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabinya? Satu. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas terhadap orang kafir. Ru'ama'u bainahum. Berkasih sayang bersama orang beriman. Masjidnya satu, arah kiblatnya satu. Allahnya berapa? Qul huwallahu ahad. Allahus Somad itu nama dia, bukan nama Ustaz. Kalau yang tausiah ini Abdus Somad. Abdu itu hamba, Somad hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prinsip masjid yang pertama adalah menyatukan. Kalau memang kita bersatu di masjid, kenapa kita tidak buat tabligh akbar di masjid? Masjidnya tidak cukup, tidak muat. Sebanyak ini dibawa ke masjid, meledak masjid kita. Maka dibuatlah di tanah lapang, halaman yang luas. Bahkan kalau di Palembang, Sumatera Selatan, saya tausiah, tidak cukup di Benteng Kuta Besak, BKB, dibuat sebagian jamaah naik perahu. Ini nampaknya hampir naik perahu jamaah. Yang pertama pelajaran yang dapat kita ambil dari masjid, apa nama masjid kita? Masjid Jami' Al-Ukhuwah. Ukhuwah artinya persaudaraan. Kita diikat dengan persaudaraan satu negara, Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Satu ikatan. Beda agama, beda keyakinan. Ikatan yang kedua, diikat dengan ikatan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran yang pertama adalah bersatu di masjid. Bersatu di kantor enak, waktu sama-sama kerja, sama-sama dinas, sama-sama aktif PNS. Begitu kita pensiun mulai down, sudah enggak enak. Beda pendapat enggak apa-apa, tapi sudah mulai beda pendapatan. Betul? Bersatu waktu sama-sama geng motor enak, sama-sama gas, sama-sama ngebut. Begitu motor kita mogok, sudah mulai enggak enak. Bersatu sama-sama satu pengajian ibu-ibu, enak, nyaman. Begitu ketahuan jilbabnya belum lunas, sudah mulai enggak enak. Ustaz nyindir. Enggak. Tapi ada, enggak usah dibahas nanti setelah pengajian. Tapi ada satu persatuan yang membuat kita akan tetap bersama, yaitu bersatu di masjid. Walaupun sekarang kita tidak bersatu di masjid, tapi insya Allah ikut dalam golongan orang yang dapat pahala iktikaf, karena kita merayakan persatuan Masjid Jami' Al-Ukhuwah insya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi kalau sudah menyatu di masjid, wa annal masajida lillah, masjid milik Allah, bukan milik ormas, bukan milik partai, bukan milik suku, bukan milik perumahan. Masjid adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Tapi jangan gara-gara ini nanti seenaknya di masjid, tidur di masjid, ngorok di masjid, ngiler di masjid. Datang pengurus marah, kenapa kamu tidur di masjid? Masjid milik Allah, bukan milik pengurus. Memang betul masjid milik Allah, tapi mengurus administrasinya, ada ketua masjid, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi-seksinya. Itu semua berdasarkan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Tapi yang jelas kita bersaudara di masjid. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah? Membangun masjid yang selama ini ada namanya suku Aus, yang satu lagi namanya suku Khazraj. Aus dan Khazraj perang, kelahi gara-gara batasan tanah, kelahi gara-gara pernikahan, kelahi perang. Lalu kemudian dihilangkan permusuhan itu, disatukan di dalam masjid. Ada yang datang dari kota Madinah namanya Ansar, ada yang hijrah dari kota Makkah namanya Muhajirin. Muhajirin dan Ansar bersatunya di masjid. Jadi zaman dulu mereka yang kelahi, mereka yang bertengkar, mereka yang konflik bersatu di masjid. Orang zaman sekarang kelahinya dalam masjid. Itu tidak ada di Bekasi, itu di tempat lain. Maka kalau banyak, maka kalau sudah berada di masjid, masjid artinya tempat bersimpuh, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong itu mendongakkan kepalanya, menampakkan lubang hidungnya, angku dan sombong. Tapi ketika masuk ke dalam masjid, dia bersujud. Ketika bersujud, orang tidak memandang kiri, tidak memandang kanan, tidak lihat depan, tidak lihat ke belakang. Yang dia lihat adalah tempat sujudnya. Ibu pernah ngelihat orang sujud ngelihat ke kanan? Ada anak-anak. Dia sujud ngelihat bapaknya udah pulang tuh. Jadi kalau ada orang sujud matanya kanan kiri, itu berarti masih mental anak-anak. Bapak ibu pernah ngelihat orang kelahi di dalam masjid? Ada kelahi di masjid anak-anak. Jadi kalau begitu, kalau masih ada orang kelahi di masjid, berarti masih anak-anak, belum akil balik, belum wajib ke masjid, cuma ikut-ikutan orang tua saja ke masjid. Orang tua, anak-anak tidak masalah. Yang jadi masalah adalah anak-anak terjebak di tubuh orang tua. Nah ini yang akan menjadi masalah. Fisiknya tua, jenggotnya putih, rambutnya beruban, tapi kelakuannya seperti anak-anak. Orang seperti ini kita masukkan saja ke TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Bapak ibu kalau saya ceramah jangan tersinggung, karena saya termasuk orang yang tidak pandai menyinggung dan menyindir. Kalau tersinggung kebetulan saja. Jangan tersinggung, karena beberapa jamaah yang tersinggung dengan ceramah saya pas pulang berkunang-kunang meninggal. Insya Allah semuanya baik-baik saja, amin. Pelajaran dari Masjid Jami' Al-Ukhuwah. Masjid jami' diambil dari kata jum'ah, diambil dari kata jama'ah. Maka masjid tempat berjama'ah. Ada satu hari khusus, hari berjama'ah. Idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah. Hari berjama'ah. Jama'ah, jum'ah, jami'. Tempat kita berkumpul itu jami'. Makanya kalau ada tempat ngumpulnya cuman subuh, zuhur, maghrib, asar, isya, itu tidak jami. Hanya sekedar masjid saja. Tapi masjid kita ada berkumpul hari Jumat beramai-ramai, maka disebut dengan masjid jami. Ukhuwah, persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah. Saya datang dari Pulau Sumatera, Riau, sampai ke Pulau Jawa, Bekasi, berbeda bahasanya, berbeda sukunya, tapi ketika kita sholat tetap mengucapkan Allahu Akbar. Tidak pakai bahasa Melayu, Allah Maha Besar. Tidak pakai bahasa orang Bekasi, Allah gede banget. Tapi yang dia pakai adalah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Adapun perbedaan warna-warni seragam, jilbab, pakaian, baju, ini dipahami saja sebagai keberanekaragaman, kedinamisan. Jadi bukan berarti saya katakan kita bersaudara mesti sama, tidak. Justru ini indahnya. Jadi nanti kalau ditanya, gimana kesan Ustaz Abdul Somad tausiah di jamaah Masjid Jami' Al-Ukhuwah? Masya Allah, seperti sedang melihat pelangi yang luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas. Ustaz itu terus yang dia singgung. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Tawassal nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Pelajaran yang pertama adalah bersaudara. Bersaudara itu bahasa Arabnya ukhuwah. Ketiga-tiga nama ini melambangkan persaudaraan. Masjid sama-sama bersujud, jami' sama-sama berkumpul berjamaah, ukhuwah sama-sama bersaudara. Jamaah, masjid, jami', ukhuwah mesti ngerti nama masjidnya. Karena orang tua pasti ditanya sama anak-anaknya, kita sholat di mana, Ma? Masjid jami' ukhuwah. Apa artinya itu? Sudah ada di ceramah Ustaz Somad. Nah, bagi yang susah ngingat, tapi insya Allah Bapak Ibu orangnya ingatannya kuat-kuat semua insya Allah. Paling agak lupa-lupa sedikit dalam masalah bayar utang. Ustaz itu terus yang dia bahas. Nah, kita masuk poin yang kedua. Kalau kita sudah sampai ke masjid, apa yang membuat kita bisa betah berlama-lama di masjid? Maka yang pertama tadi persaudaraan. Kalau sampai di masjid kita bersalaman. Salaman sekarang gak bisa Pak Ustadz karena COVID-19. Mudah-mudahan COVID-nya tidak datang lagi. Ini buktinya kita bisa ngumpul di awal tahun 2022. Memang Pak Ustadz, kalau di awal tahun dengan akhir tahun bisa, tapi nanti di Ramadan dia datang lagi. Insya Allah kita doakan dia pulang kampung ke Wuhan. Jangan pulang lagi. Kalau dia beli tiket, tidak kita kasih masuk, insya Allah. Airport kita tutup untuk COVID. Amin. Amin. Buktinya di pondok-pondok pesantren, COVID tidak masuk. Tanya beberapa pondok pesantren datang, tablik akbar, pengajian. Penuh. Saya tanya Pak Kiai. Pak Kiai, enggak ada COVID. Cuma sampai pintu. Kok enggak masuk? Karena di sini syaratnya harus bahasa Arab. Dan COVID belum bisa bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Somad itu ceramah melanggar protokol kesehatan. Gak pakai masker. Ini masker. Pakai dari tadi dipegang terus. Kenapa gak dipakai di mulut? Nanti gak dengar ceramahnya gak jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka ketika kita sampai sudah di masjid, kita mau buat apa? Apa mau ngobrol cerita gak tentu arah? Apa sebetulnya yang mau kita lakukan di masjid? Maka kita ke masjid itu adalah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna, tidaklah aku ciptakan jin wal insa dan manusia illa melainkan liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah. Dan ibadah yang paling afdol, paling hebat pahalanya adalah di masjid. Begitu sampai di masjid, solat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat pertama lama sekali berdirinya. Sampai heran ibu-ibu di sebelah, itu dia kok lama sekali. Nanti selesai solat kita tanya, enggak boleh su'usol. Pas ditanya, apa ayatnya tadi rakaat pertama? Yasin. Masya Allah, hebatnya. Ketika tahiyatul masjid dilihat orang, rakaat pertamanya Yasin. Ketika di kamar tidak ada yang lihat, iftitah, fatihah, ayat, satu nafas. Allahu Akbar. Salah satu ciri orang riya, beda ketika dilihat orang dengan sendirian. Maka samakan. Iya Pak Ustadz, buktinya saya enggak ada riya. Saya sendirian cepat, depan orang pun cepat juga. Perbaiki. Maka kita ke masjid yang pertama kali tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjida. Kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai salat sunat 2 rakaat. Tapi saya terlambat datangnya Pak Ustaz. Kapan kamu datang? sudah azan. Terus kan masih bisa. Masjid kami singkat Pak Ustaz, cuman tertulis 2 menit. Gimana mau sholat tahiyatul masjid? Di pohon kayu diembus angin, tiba-tiba sudah salam, tiba-tiba sudah selesai. Tapi kalau dia dengan imam di Masjid Jami Al-Ukhuwah, maka qobliyah ba'diyah tahiyatul masjid, tumaknina, bacaannya Masya Allah. Sebelum sholat pun suara sudah berkumandang dari Masjid Jami Al-Ukhuwah Bekasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhuha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Begitu masuk ke dalam masjid, rupanya yang ngaji flash disk. Bukan orang rupanya. Semuanya nanti yang masuk surga ini VCD sama flash disk. Kecuali Masjid Jami Al-Ukhuwah. Karena imamnya luar biasa. Imamnya dari mana? Dari Palestina. Sheikh Usamah dengan Sheikh Mahmud. Mahmud artinya terpuji. Mahmud artinya terpuji. Hamid artinya dipuji. Hamid artinya memuji. Mahmud artinya terpuji. Muhammad artinya dipuji oleh makhluk di langit, makhluk di bumi memuji dia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi namanya Syekh Usama. Usama artinya singa. Menjadi singa yang memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ibu-ibu yang sedang hamil, nanti anaknya lahir kasih namanya Syekh Usama supaya bisa hafal Quran macam Syekh Usama dari Palestina. Siap, kata si ibu. Begitu anaknya lahir, perempuan. Aduh. Ya wis lah Pak, engko sing anak nenek, anak laki-laki apa? Lanang. Iki wedok, entar nek anake lanang wis tak kei jenenge sapa? Usama. Nek iki ya wis Aisyah ae. Dikasih namanya Aisyah supaya sama seperti istri Nabi Muhammad SAW, supaya dia kena cahaya matahari langsung kulitnya putih kemerahan. Jadi kasih nama Aisyah. Begitu lahir anaknya hitam. Ya wis lah jenenge sapa? Hajar Aswad. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya bapak ibu hari ini sedang senang semua. Apa tidak senang? Memandang ke kanan ada danau yang terhampar luas. Memandang ke belakang ada masjid cantik. Memandang ke depan ada syekh-syekh guru kita penghafal Quran. Tapi pas melihat jilbab baru susah hati. Ustaz itu terus, aku udah mau melupakan ini Ustaz. Yang pertama ukhuwah, yang kedua adalah ibadah kita terjaga kalau di masjid. Selama di masjid, malaikat dikirim Allah mendoakan dia tidak berhenti. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia. Selama wuduknya belum batal, maka selama di masjid itu usahakan wuduk. Tapi maaf, kalau kebetulan mau buang angin, ya tetap keluarkan, jangan ditahan. Karena kata Ustaz Somad, selama wudhu tidak batal, malaikat mendoakan, akhirnya dia tak. Sampai mengucapkan salam pun takut, karena nahan. Ibu apa kabarnya? Sehat? Sehat? Ah, itu kan batal katanya. Tidak ada alasan bagi masyarakat kita untuk tidak berwudhu. Kalau wudhunya batal, ya wudhu lagi. Tapi saya mau menghemat air masjid, Pak Ustaz enggak mau boros. Enaknya di Masjid Jami Al-Ukhuwah dekat air. Batal langsung. Nama itu Rauf Al-Hadasil Aslari, Wistibah Hadis Solati, Fardu Alaya, Lillahi Ta'ala. Itu kalau mazhabnya mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, mesti ada urutan. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fasilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, usap kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Mesti berurutan. Jadi kalau ada orang berwudu kakinya duluan, tidak sah. Tapi kalau mazhab Hanafi bebas, nyemplung dia. Satu, kepala duluan. Sah. Yang takut nyemplung kakinya duluan. Sah. Atau terlentang dia belakangnya duluan. Sah. Mazhab Hanafi. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i. Walaupun saya tahu belum pernah saya praktekkan wudu di kolam renang, namanya kurang hadis. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ke masjid, ibadah kita terjamin. Selama ini sholatnya sendiri, selesai sholat gak pernah berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung buka handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ya. Tapi begitu di masjid dia langsung zikir. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهنا أنت مولانا سبحان الله فإن كنت سيجد إمام itu zikirnya saya kuatkan. Tujuannya apa? Supaya ada yang mu'alaf baru masuk Islam, dia tahu cara zikir. Ada orang yang gak pernah ke masjid baru taubat, dia tahu apa yang dibaca waktu zikir. Ada anak-anak kecil yang ikut ibu, ikut bapaknya sholat, dia tahu. Karena kalau tidak dikuatkan jahat, nanti anak-anak kecil pulang ke rumah, emaknya nanya, tadi imam zikir nak? Iya. Bacaannya apa? Ya enggak tahu bacaannya apa. Jadi kalau ada orang beralasan, makmumnya kan sudah tahu, makmumnya kan sudah hafal, jadi enggak perlu diajarin lagi, zikir enggak perlu kuat-kuat. Sama seperti waktu mau sholat. Ketika mau sholat, imam kan selalu bilang, sawus sufuh, luruskan shaf. Ibu tahu enggak bahwa sebelum sholat shaf mesti lurus? Tahu. Bapak tahu enggak sebelum sholat shaf mesti lurus? Tahu. Kan belum pernah imam, sepanjang sejarah saya sholat, belum pernah saya dengar imam ngomong, jamaah, tidak perlu kusuduh lurus. Kalian sudah tahu kan? Tetap imam. Nggak tahu kalau masjid Jami Al-Ukhuwah. Belum pernah. Saya sholat dari Pulau Sabang, Aceh, kilometer 0, sampai ke Papua, sampai ke Sydney. Di Hong Kong cuma sampai airport, nggak masuk. Belum pernah ada imam yang bilang, jamaah sekalian, tidak perlu kukasih tahu kalian lulus atau tidak, karena kalian sudah sering sholat di sini, gak perlu kasih tahu lagi kan. Mereka tetap mengatakan, sawus sufuh fa inna taswiyatas saf min tamamis shalah. Ada orang yang belum pandai berdoa. Ada yang pandai berdoa, dia ya, tidak yakin khusyuknya. Ada orang yang yakin khusyuk tapi dia ingin mendapatkan doa orang lain, dia ingin mendapatkan amin dari jamaah sekalian. Maka imam membimbing doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamatkan kami dalam agama, jangan sampai anak cucu kami murtad, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, jangan sampai kena covid, jangan sampai jantung koroner, jangan sampai kena asam urat, jangan sampai kena kanker tulang. Loh, kok Ustaz tahu penyakit saya? Saya tidak tahu, kebetulan aja. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizki, berkahi rizki kami. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Jangan lupakan orang tua. Rabbana ufir lana dhunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Jangan lupakan anak-anak. Rabbana hablana minas salihin. Jangan lupakan istri dan suami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun, waj'alna lilmuttaqina imama. Jangan lupakan tetangga. kawan sahabat, ustaz, guru, kiai. Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jangan lupakan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makmum tinggal amin aja. Amin. Amin. Ini makmum bilang amin pun enggak mau. Begitu selesai salat, langsung cabut. Ente enggak berdoa? Doa imamnya cuit-cuit terus. Ente enggak doa? Doa yang kemarin aja belum tentu diterima. Apa amin kan? Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Nabi Musa berdoa, Rabbisrahli sadri, amin, kata Nabi Harun. Wayassirli amri, amin, kata Nabi Harun. Wahlul uqdatam min lisani, amin. Yafqahu qawli, amin. Jadi kalau imam masjid doa, aminkan aja. Tapi kalau bapak yang berdoa, ibu sama tahajud, makmumnya ibu, jangan aminkan. Tanya dulu, mas, iki doanya apa? Jangan amin-amin aja. Nanti dia tahu-tahu doa yang lain. Ibu aminkan, nanti ibu nyesal. Kayak tahu aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah bapak semua baik-baik. Betul, Pak? Orang baik gak ngaku. Insya Allah, tabarakallah. Jadi poin yang kedua adalah ibadah. Saya biasanya ceramah tuh pakai poin-poin biasa gitu. Di mana-mana saya ceramah pakai itu. Yang pertama, yang kedua, tujuannya apa? Supaya jamaah fokus, nggak ngalor ngidul ngetan, supaya dia mudah ingat. Yang kedua, intel-intel mudah buat laporan. Mereka juga tugas untuk menjaga keamanan negara. Mana tahu nanti ditanya, siapa tadi yang ceramah? Abdul Somad. Siapa nama lengkapnya? Datuk Seri Ulama Setianegara Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCD SAM RPHD. Apa isi ceramahnya? Entah, jamaah kita ketawa aja. Masa dibuat laporan? Nama penceramah Abdul Somad, lokasi Masjid Jami Al-Ukhuwah, isi ceramah. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kalau kita berjamaah ke masjid, kita dapat ilmu. Karena biasanya habis salat subuh ada pengajian kultum. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masjid kita yang bernama Masjid Jami Al-Ukhuwah ini akan ada pengajian selesai sholat subuh untuk mengambil barokah. Oh, enggak bisa, saya mau masak sarapan anak. Bohong, anakmu online. Belum tatap muka. Oh, udah tatap muka. Anak saya mau pergi sekolah, mau masak. Pengajiannya dibuat hari Ahad. Tapi suami saya mau sarapan. Buat di masjid ada namanya pengajian plus coffee morning. Wah, ini daya tarik masyarakat ramai. Kepada jamaah, silakan bawa makanan masing-masing. Ada yang bawa lontong sayur, ada bawa lupis, ada yang bawa roti bakar, ada yang bawa bakwan, ada yang bawa air putih. Lalu kemudian, Masya Allah, penceramah pada kajian subuh dengan plus coffee morning, penceramah Ustaz Somad. Begitu habis selesai tausiah, lalu kemudian terbit syuruq matahari, lewat 12 menit salat sunat isyraq 2 rakaat, selesai sarapan. Saya lihat cuma kopi aja. Tanya pengurus, Pak pengurus, enggak ada lontong nasi uduk. Ustaz kan baca plus coffee morning. Enggak ada lontong, kecuali kopi plus lontong. Ini sesuai dengan judulnya, Pak Ustaz. Pahit hidup lebih baik, pahit lagi kopi morning. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Jangan tinggalkan majlis ilmu. Minimal sepekan sekali hari Ahad subuh, hari libur. Tidak ada alasan bapak-bapak, ibu-ibu untuk tidak hadir. Insya Allah sudah dimulai, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sudah mulai istiqomah. Yang belum mulai, selesai tabligh akbar ini, insya Allah datang nanti hari Ahad. Yang sudah dikasih tahu gak mau tahu, insya Allah danau dekat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaji bu, ngaji pak. Karena kalau kita tidak ngaji, nanti ibadah kita gak betul. Mungkin cara ceboknya gak benar. Mungkin cuci bajunya. Apa Ustaz Somad? Jangan ajarkan kami cara nyuci baju. Baju kami sudah harum. Memang betul harum, tapi mungkin ada air kencing anaknya. Baju ibu, mukenanya, jilbabnya yang udah lunas, kain sarungnya, ternyata ada di sana air. Maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. Ada sempak anak kecil SD, TK yang sudah najis, kotor, dicampur ke dalam. Ternyata digabung semuanya. Kain sarung masuk, mukena masuk, baju koko masuk. Habis itu langsung dijemur. Ini najis, kotor. Mestinya dibilas dulu. Air gak ada, air banyak. Yang suci mensucikan. Dibilas. Ini tidak diajarkan. Bukan saya nyuci, Pak Ustaz. Apa Ustaz gak tahu kalau saya ini orang kaya, cincinnya banyak, pembantu di rumah. Pembantu di rumah 10, Pak Ustaz. Ada satu pembantu yang harus khusus memotong kuku kaki kiri. Kaki kanan lain lagi pembantunya. Kaya sekali. Tapi tidak kau ajarkan mereka cara mencuci dengan bersih. Setelah dicuci, mesti dibilas. Kalau almarhumah emak saya dulu, bilas waktu bilasnya bersolawat deh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mencuci makanan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Turun barokah, barokah. Ini nyuci makanan sambil marah-marah, dasar kau anak setan. Pas nyuci baju juga gitu, ini bajunya kok kotor sekali. Kamu main bola di mana? Main sama setan. Akhirnya anaknya ke setan, ke setan. Karena emaknya kunti. Baik yang dimuliakan Allah. Tapi itu tidak ada di jamaah Masjid Jami Al-Ukhuwah. Semuanya Masya Allah. Masjid Jami Al-Ukhuwah Villa Gading Baru. Oh berarti ada gading yang lama. Tak ada gading yang tak retak. Dan Babelan Mas Permai menyelenggarakan Tablik Akbar Kamis 13 Januari. Tema merajut ukhuwah untuk menggapai insan yang rahmatan lil alamin. Apa arti insan? Insan diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Jadi insan adalah makhluk yang lupa. Kalau dia kaya, dia lupa dulu miskin. Kalau dia sudah jadi penguasa, dia lupa dulu rakyat jelata. Kalau dia sudah terkenal, populer, berilmu, lupa dia dulu orang awam. Kalau dia sudah menjadi orang yang dihormati, dimuliakan, tangannya dicium, dia lupa bahwa dia diciptakan dari tanah. Ustaz jangan nunjuk ke bawah Pak Ustaz, itu bukan tanah, itu semen. Oke. Bahwa dia dari tanah akan kembali ke dalam tanah, akan masuk ke lubang tanah dan akan dimakan cacing. Apa yang disombongkan? Jadi insan, manusia lupa, dia mesti diingatkan. Ingat mengingatkan itu namanya tausiah. Berikut ini akan menyampaikan tausiah adalah Ustaz Abdul Somad dengan tema, lupa pula temanya, merajut ukhuwah untuk menggapai insan yang rahmatan lil alamin. Rahmatan itu apa? Rahmatan artinya berkasih sayang. Ini contohnya orang yang berkasih sayang. Mereka berkasih sayang. Buktinya mana? Yang berdiri tidak marah pada yang duduk. Yang tak dapat tenda tidak ngamuk pada yang dapat tenda. Mereka semuanya tersenyum. Walaupun aku tidak bisa melihat senyummu yang tersembunyi di balik masker. Alhamdulillah semuanya berkasih sayang karena Allah. Amin. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zillu. Hari itu tidak ada tempat bernaung. Hari itu tidak ada tempat berlindung. Hari itu tidak ada atap dan payung. Hari itu tidak ada tenda. Tapi saat di padang mahsyar ada orang yang mendapatkan naungan. Siapa dia? Al-muta'abbuna bijalali. Orang-orang yang berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Madura. dia tidak pandang bentuk rupa. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk fisik tubuh kamu. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah kesucian hati kamu. Seandainya yang dilihat itu tubuh dan syarat masuk surga beratnya 70, saya enggak masuk. Berbahagialah bapak ibu yang beratnya berat. Kenapa? Karena dalam Quran dikatakan, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, itulah yang diridhoi Allah. Ini untuk membela ibu-ibu yang gagal diet. Aku kok enggak turun-turun ya? Tenang. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kehidupannya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berat timbangan amal amal soleh, bukan amal somat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkasih sayang. Ini rumah kita rapat dekat. Tidak mungkin kita bisa tidur lelap di tengah malam. La yabitu syaba'anan. Orang beriman tidak bisa tidur lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Kalau ada tetangga kita dekat rumah, dekat masjid, tetangga kita itu berapa aturannya Pak Ustaz? Apakah satu RT? Apakah satu RW? Apakah satu kelurahan? Apakah satu kecamatan? Apakah satu kota? Apakah satu kabupaten? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Maka yang paling enak adalah bapak ibu yang di sini, tetangganya air semua. 40 rumah ke depan, kalau ada yang tidak makan, kalau ada sampai yang kelaparan, lalu kita enak tidur lelap. La yabitu, dia tidak bisa tidur. Laisa bil mu'min, dia tidak diakui imannya. Aku beriman karena aku sholat, betul? Aku beriman baca Quran, betul? Aku beriman haji dan umrah, betul? Tapi ada satu lagi, tetanggamu jangan sampai tidak makan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, membiarkan anak yatim fakir miskin. Alhamdulillah, Masjid Jami Al-Ukhuwah mengadakan santunan untuk anak yatim dan fakir miskin, insyaallah. Amin. Saya cemas-cemas juga, angin kencang nih, sampai bergeser saya udah. Masyaallah tabarakallah. Panitia menyiapkan kipas karena khawatir nanti ustaz kepanasan. Rupanya jamaah doanya makbul, anginnya kencang. Panitia khawatir nanti jamaah kepanasan, rupanya doa jamaah makbul, tiba-tiba ada awan yang menutupi. Awannya gelap, tapi jangan khawatir karena mendung tak berarti hujan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khawatir ustaz nanti enggak kelihatan, dibuatkan pentas. Rupanya pentas kurang tinggi, dibuatkan satu lagi. Makanya ada pentas tinggi, ada pentas rendah. Masyaallah. Untuk selawatan-selawatan, Masya Allah. Khawatir nanti Ustaz Somad kalau dibawa dari pintu depan, nanti kerumunan ramai gak bisa lewat, dibawa mutar dari pintu belakang. Mutar-mutar saya pun bingung mau kemana ini. Hampir saya bilang sama kawan yang bawa, ini mau dibawa kemana hubungan kita ini. Ternyata akhirnya ke tepi danau. Masya Allah, tabarakallah. Padahal dikatakan nanti masuknya dari samping masjid, rupanya enggak dari samping masjid, dari belakang rumah-rumah orang. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, selama di perjalanan tadi, ada ibu-ibu yang buka jendela, ada yang buka pintu, ada yang melambaikan tangan, ada yang menghiburkan kamera. Masya Allah, dalam hati saya, kenapa mereka enggak datang ke pengajian? Rupanya mereka nonton dari streaming channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tidak ada kata su'uzon kalau kita bersaudara. Karena orang yang tidak bersaudara su'uzon. Saya Pak Ustaz heran melihat tetangga saya itu, di mana rumahnya? Di dekat Masjid Jami Al-Ukhuwah. Sombongnya luar biasa. Kalau lewat depan rumah gak pernah klakson, mentang-mentang mobil baru. Rupanya mobilnya baru dicat, second, klaksonnya rusak. Itu tetangga saya sombongnya minta ampun Pak Ustaz. Kalau lewat depan rumah, kacanya gelap, hitam, gak pernah dibuka. Rupanya pintunya memang gak bisa dipencet. Masya Allah, tabarakallah. Masuk waktu zuhur, berarti kita harus sholat semuanya berjamaah ke masjid. Tadi saya sampaikan tausiah jam 11 lewat 20, sekarang sudah jam 12 lewat 10. Ternyata kita sudah bersama 50 menit. Dengarkan azan berkumandang, sementara itu kita sambut seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Siapa yang mendengarkan suara azan, dia sambut seruan azan, tidak bicara, tidak ngomong, kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia sambut dengan la haula wala quwata illa billah, dia tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah was-syarafa wad-darajatal 'aliyatal rafi'ah, wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, innaka la tukhliful mi'ad, wajabat lahu syafa'ati. Maka dia wajib dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat Nabi, insyaallah, amin. Apa isi ceramah Ustaz Abdul Somad? Masjid tempat menjalin persaudaraan. Yang kedua, dengan ke masjid ibadah terjaga terpelihara. Yang ketiga, dengan ke masjid mendapatkan ilmu pengetahuan, ikut pengajian minimal minimum hari Ahad subuh. Syukur-syukur bisa tiap malam dari maghrib ke isya ada fikih, ada akidah, ada akhlak, ada tafsir, ada tafsir, ada tahsin, ada tajwid, ada hadis, maka setiap malamnya bernilai ibadah. Anak-anak dari maghrib ke isya dibawa ke masjid Jami' Al-Ukhuwah supaya ngaji jangan sampai buta huruf Al-Quran. Bapak ibunya juga ikut ngaji karena anak-anak tidak bisa diperintahkan. Ngaji, ngaji, ngaji, ngaji. Bapak enggak ngaji, bapak udah dewasa, boleh main game online. Enggak bisa. Mudah-mudahan 3 poin ini bisa diingat, disampaikan ke anak cucu. Enggak bisa disampaikan, di-share aja. Di-share pun enggak bisa, jangan lupa isi paket 2 giga. Mudah-mudahan bermakna. Untuk segala kebaikan-kebaikan kita, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وللمغضوب عليهم ولا الضالين آمين